Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabi man tamasaka bisunnati ilamidin. Pemirsa dan pendengar serta para ikhwan dari komunitas BSI yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita dan mudahkan kita untuk selalu mempelajari, memahami agama yang mulia ini serta mengamalkannya. Tak lupa pula kita selalu memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita juga mudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari sunnah beliau, mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Para ikhwan, peserta akhwat, para pendengar dan pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita akan melanjutkan pembahasan daurah idaman kita, yaitu daurah ilmu dasar keislaman. Membahas kitab Usul Iman fi Daul Kitab Sunnah, yaitu membahas kitab pokok-pokok keimanan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pembahasan kita kemarin sudah menjelaskan tentang Khulafa Ar-Rashidin. Ya, Khulafa Ar-Rashidin, bagaimana mereka proses terpilihnya keempat-empat Khulafa Ar-Rashidin tersebut, serta mengenal sekilas tentang keutamaan-keutamaan serta kemuliaan mereka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ya, secara umum yang kita bahas kemarin, keutamaan dari Khulafa Ar-Rasyidin yang kita bahas kemarin banyak terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW memuji mereka, itu tentu dengan dasar melihat pengorbanan yang mereka berikan kepada agama yang mulia ini. Kita harus bedakan ya, antara Rasulullah SAW memuji seorang sahabat dengan antara kita memuji sahabat kita. Ya kan, berbeda. Antara sama manusia yang biasa memuji, kadang-kadang motivasinya beda. Gitu. Rasulullah SAW dalam memuji seorang sahabat bukan karena Rasulullah SAW ingin mengharapkan sesuatu dari mereka. Kalau kita kan bisa dipuji oleh teman sendiri, oleh guru, oleh apa ya. Mungkin kadang-kadang ada sesuatu yang membuat dia kagum dengan kita, ya gitu ya. Bisa saja kan dia memuji kita karena dia belum melihat kekurangan-kekurangan kita. Bisa saja dia memuji kita karena kedekatan secara kekeluargaan, karena kedekatan secara organisasi, mungkin secara komunitas atau semacam teman sekelas, ya kan? Atau teman karena sejawat, karena dalam suatu perjuangan urusan bisnis, ya kan? Dan semacamnya. Tapi kalau kita Rasulullah SAW memuji seorang sahabat bukan karena urusan-urusan bahasa kitanya, hal-hal yang ecek-ecek, hal-hal yang remeh-temeh, bukan. Ya, tetapi adalah ke atas keimanan mereka, ilmu dan perjuangan mereka terhadap agama yang mulia ini. Jadi, ketika Rasulullah SAW memuji seorang sahabat, itu nilai pujiannya ya akan tidak akan sama dengan pujian seorang kita kepada teman kita, tidak akan sama. Maksudnya, karena alasan memuji di antara kita kan banyak, karena mungkin cari cari muka bisa saja ya. Oh, itu sebagai batas bentuk rasa terima kasih dipuji dan segala macam, kan banyak hal seperti itu. Tapi perlu ketahui, kita Rasulullah SAW memuji para sahabat itu bukan atas dasar urusan-urusan yang sifatnya yang biasa kita lakukan karena keakraban pada terberakangkan ke duniawian, bukan ya. Tapi adalah karena Rasulullah SAW melihat bagaimana perjuangan mereka dan keimanan mereka, yakinan mereka terhadap agama yang mulia ini. Ya, seperti Abu Qasidir Anhu, kemudian Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabat yang lainnya dipuji. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas sebelumnya, ayat-ayat Al-Qur'an membahas menjelaskan tentang kemuliaan dan ketinggian kedudukan para sahabat Rasulullah SAW dalam agama yang mulia ini. Jadi kita saja sekarang ini ya, kalau seandainya dipuji oleh seorang guru saja betapa bahagianya kan, tetapi pujian itu kan untuk suatu hal yang sifatnya belum tentu kita akan istiqomah di dalam melakukan kebaikan yang kita dipuji, kan belum tentu ya, belum tentu. Sedangkan pujian Rasulullah SAW terhadap sahabat itu adalah kabar, ketika seorang dijamin masuk surga, itu tidak ada akan ada kabar yang memasukkan kabar masuk ketika Rasulullah mengatakan seorang itu menjadi ahli surga. Karena Rasulullah SAW mengabarkan itu dia sebagai ahli surga atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Ya, jadi jaminan surga yang Rasulullah SAW katakan ungkapkan untuk para sahabat, ya ada berapa sahabat yang jelas-jelas nama mereka disebut Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia, itu bukan karena bukan sebatas pengamatan yang singkat, ya bukan karena perjuangan yang singkat, pengobatan yang sedikit, bukan, tapi atas Rasulullah SAW wahyu dari Allah SWT, keutamaan-keutamaan mereka di dalam memperjuangkan agama ini. Artinya kenapa kita harus mengenal keutamaan mereka, mengenal perjuangan mereka, kemuliaan mereka. Banyak hal yang harus kita ketahui di balik itu sebetulnya. Di antaranya adalah bagaimana bahwa agama ini telah berkorban untuk bersama Rasulullah SAW untuk tegaknya agama ini, melawan musuh-musuh yang menentang, memadamkan cahaya Islam ini, itu jiwa-jiwa yang tegar, jiwa pejuang yang berkorban dengan segala daya dan upaya, harta dan nyawa mereka. Kalau bukan karena rahmat Allah dan kemudian perjuangan dari para sahabat, tentulah kita hari ini tidak akan mengetahui tentang Islam. Ya, atas pertolongan Allah, kemudian perjuangan para sahabat bersama Rasulullah SAW, kita hari ini tidak menjadi orang-orang menyembah makhluk. Tidak menjadi orang-orang yang bersujud kepada benda-benda mati. Ini adalah penyelamatan dan membuat kita selamat dari kekekalan dalam neraka. Dan kita berharap kepada Allah SWT untuk berikan keistiqomahan kita dalam agama yang mulia ini, dalam tauhid, dalam tauhid, dalam sunnah ini. Dan kalau kita berharap Allah SWT mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah. Ya, karena boleh jadi kita tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Tapi kita bersyukur dalam kondisi sekarang ini. Dan kita sangat berharap Allah SWT dan mohon selalu kepada Allah SWT husnul khatimah. Kalau bukan karena perjuangan, ya, karahmat Allah dan kemudian perjuangan para sahabat, ya, tentu kita hari ini adalah orang-orang yang mungkin ya tidak mengerti halal haram, perbuatan kemungkaran, kemaksiatan, bergelimang, menyiksa diri, berbuat macam bentuk penindasan, kejahatan kepada orang lain, untung kepada diri sendiri, mungkin kepada keluarga sendiri. Tapi karena kita telah, ya alhamdulillah, suatu nikmat sangat besar Allah tunjukkan kepada agama yang mulia ini. Dan sampainya kita agama mulia ini kepada pelukan kita, kepada masa kita adalah atas ya segala perjuangan, ya bantuan Allah, kemudian perjuangan ya taufik dari Allah dan kemudian dari Allah SWT, kemudian perjuangan para sahabat bersama Rasulullah semuanya. Ini harus kita ketahui. Ya, kalau sekarang orang memperjuangkan kemerdekaan saya dikenang jasa-jasa mereka, tetapi kenapa di sana ada orang-orang yang begitu sangat terbalik fakta dan pemahaman yang dia miliki, keyakinan yang dia miliki, malah sahabat Nabi yang dikafirkan oleh dia. Merasa diri-diri mereka adalah orang yang tepat dalam beriman. Para sahabat Rasulullah dikafirkan, dikatakan munafik segala macam seperti orang-orang syiaraf itu. Siapa yang lebih sesat dari orang-orang seperti ini? Padahal Allah dan Rasulnya telah merekomendasikan mereka orang-orang yang ikhlas dalam beriman. Sebenarnya Allah tegaskan ketika memuji orang-orang yang membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon itu, baiat Al-Hudaybiyah. Itu perjanjian Hudaybiyah. Ya, Raqar radiyallahu anhu izdi bayi'una katata syajar. Allah telah redha kepada orang telah membaiatmu di pohon itu, yaitu di pohon masa waktu perjanjian Hudaybiyah. Jadi itu kemudian pelajaran lain sebetulnya di balik itu adalah bagaimana kita mengambil keteladanan dari mereka, ya keteladanan meniru mereka, perjuangan mereka, kesabaran mereka. Ya, kita lihat betapa Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, memudahkan urusan mereka, mendirikan ketenangan, keteguhan iman kepada diri mereka. Nah, bagaimana mereka sampai ke situ? Bagaimana mereka begitu mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasulullah SAW? Ya, kemana? Kenapa mereka ditinggikan? Kenapa mereka mendapat kabar sebagai orang-orang yang jelas dijamin masuk surga seperti 10 orang yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW? Nah, kita berjuang. Kita kalau kita ingin berharap surga, tidak ada jalan kecuali jalan orang yang telah mendapat jaminan dari Allah SWT dalam keyakinan amalannya sebagai ahli surga. Maka kita mencontoh amalan mereka, akidah mereka, manhaj mereka, akhlak mereka. Ya, jadi ketika Allah dan Rasulullah SAW berikan informasi berapa sahabat yang dijamin masuk surga, adalah bukti ya, bagaimana cara kita mengami apa namanya sebagai motivasi kepada kita untuk menteladani mereka. Yang pertama, yang kedua adalah untuk mencari surga, untuk mendapatkan mencari keridhaan Allah SWT, menteladani mereka dalam hal itu. Jadi bagaimana mereka dapat keridhaan itu? Bagaimana mereka dijadikan, kenapa mereka begitu masih hidup sudah mendengar diri mereka sebagai orang masuk surga, tapi mereka pun tidak leha-leha dengan amal. Jadi bukan, kalau kita mungkin ya Allahu alam ya kita ya, kalau seandainya kita dikatakan kamu sudah menjadi surga, ada tiket resmi ya, diberi kepada kita untuk masuk surga, bagaimana kita mungkin sudah banyak tidur, malas beramal, ya kan? Tetapi sementara sahabat Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga Rasulullah SAW, apa mereka? Ya udah, yang penting beramal yang wajib-wajib saja. Mereka bukan seperti itu. Orang-orang yang justru mereka semakin giat, semakin bersemangat, semakin bersungguh-sungguh untuk istiqomah dalam ibadah mereka, dalam keamal keseharian mereka, dalam mengorbankan segala apa yang mereka miliki untuk agama yang mulia ini. Nah, jadi bukan mereka puas, mereka sudahlah bertawakal saja, sudah jelas nih masuk surga gitu ya. Kemudian juga kita melihat ya ketawaduan mereka. Mereka tidak pernah ketika berselisih dengan pendapat, seperti Abu Bakar berselisih pendapat dengan Umar, atau Umar ketika berbeda pendapat dengan para sahabat, atau Utsman atau Ali berbeda pendapat, tidak pernah mengatakan, kamu jangan coba-coba bantah saya ya, saya ini sudah dijamin masuk surga. Tidak ada mereka yang mengatakan diri seperti itu. Ya, ini ketawaduan mereka, dan juga mereka tidak menjadikan rekomendasi itu sebagai untuk menjelitimasi atau untuk membela pendapat mereka dalam suatu hukum atau ijtihad. Ya, tetap mereka kembali kepada dalil. Nah, ini tentu sebagai jawaban bagi orang-orang yang mengatakan, saya ini keturunan Rasulullah SAW. Iya, kamu keturunan Rasulullah SAW wajib dimuliakan bila kamu memang menjalankan agama sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Ya, karena tidak ada artinya hubungan keluargaannya dengan Rasulullah SAW kalau dia tidak menjalankan amanah dengan atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Maka Rasulullah sudah menegaskan, man bata bihi amalu lam yusri bihi nasabu. Sudah diriwayatkan Imam Muslim. Orang yang dimundurkan oleh amalnya tidak akan dapat didorong oleh hubungan keluargaan. Ya, jadi yang persoalan pertama adalah mereka memang orang-orang dimuliakan bila mereka memang memuliakan dirinya dengan iman dan amal saleh dulu. Mereka mendapat nilai bonus setelah itu, yaitu sebagai keluarga Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga tidak ada sahabat yang fanatik ya, fanatik kepada sahabat-sahabat itu. Ya, tidak ada yang fanatik kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman bin Ali, atau mengatakan saya mazhab pendapat Umar saja, saya pendapat Abu Bakar saja. Tidak ada yang demikian. Ini pelajaran besar sebetulnya, banyak kita ambil gali di balik ini sebetulnya. Ya, tidak ada. Wah, saya mengikut Abu Bakar sajalah, dia sudah menjamin masuk surga. Tidak ada mereka yang menjamah Abu Bakar, jamah Umar. Ya, mereka tidak mengkultuskan siapapun. Padahal sahabat itu adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Secara jelas dan tegas. Tetapi tidak ada mereka ya yang fanatik dengan pendapat para sahabat tersebut. Bahkan Ibnu Abbas saja membantah pendapat Abu Bakar dan Umar. Aqullakum qala Rasulullah taqulu qala Rasulullah taqulu qala Abu Bakar wa Umar ya yushuka an tuzal alaikum alhijaratu ya aku takut ini kalian ini diturunkan hujan batu oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Aku sampaikan kepada kalian ini perkataan Rasulullah, lalu kalian bantah ini pendapat Abu Bakar dan Umar. Jika pendapat Abu Bakar dan Umar saja tidak mungkin dipertentangkan dengan keputusan dan hadis Rasulullah SAW, bagaimana dengan orang yang jauh dari mereka? Masa dan ilmu di kedudukan kemuliaan mereka yang tidak ada jaminan sama sekali Rasulullah SAW sebagai orang yang telah atau pasti masuk surga. Tapi hari ini ada orang-orang yang fanatik kepada gurunya, kepada ormasnya, fanatik kepada kiainya, kepada ustadznya, ya kan? Ini suatu koreksi bagi kita, bagaimana para sahabat melihat para sahabat yang mereka melihat penduduk ahli surga di hadapan mereka, di depan mereka, bertemu keseharian dengan mereka, ahli-ahli surga yang sudah diberitahu oleh Rasulullah SAW. Tidak ada mereka yang mengkultuskan, tidak ada mereka yang meminta kesusahan, lalu minta ajimat, minta tawaran air, minta air berkah, semacam. Tidak ada yang datang kepada Abu Bakar Umar Utsman Ali. Tidak ada yang datang. Ya, sakit perut, atau pusing, atau tidak dapat jodoh, tidak ada yang datang kepada Abu Bakar Umar, ya, atau kepada Ali, atau Abu Ubaidah Mujarrah, atau Abdul Rahman bin Auf, atau Zubair, atau Talha, ya, Sa'd bin Waqqas. Tidak ada yang datang kepada mereka. Ya, sedikit-sedikit mereka itu adalah ya langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini bentuk-bentuk bagaimana sikap para sahabat dalam beramal dan agama ini. Jadi, taib, pembahasan kita adalah lanjutan dari 10 orang yang dijamin masuk surga Rasulullah SAW, yaitu al-mabhatul khamis, yaitu pokok bahasa yang kelima. Di sini adalah al-ashar masyuru bil jannah, 10 orang yang diberi kabar Rasulullah SAW pasti masuk surga, sudah dijamin masuk surga. Ya, maka kita sekedar mengenal mereka-mereka ini bukan sekadar mendengar cerita dari sosok mereka ada di surga, tapi ada pelajaran yang digali di balik itu sebenarnya telah kita isyaratkan, setelah kita sampaikan sekilas ya, sekilas tentang hal-hal yang perlu kita ambil pelajaran dari itu. Baik. Telah berlalu kita ketahui sebelumnya tentang keutamaan para sahabat, bahwa mereka semua adalah orang-orang yang adil, udul. Adil itu maksudnya bukan adil dalam perkara masalah memutuskan sebuah perkara. Al-udul dalam istilah al-hadith, istilah perlamu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu udul maksudnya. Orang yang taat, jauh dari maksiat itu disebut udul. Jadi kalau dalam syarat hadis sahih itu banyak, rawinya harus adil. Adil itu bukan maksudnya ya pernah jadi qadi kemudian memutuskan untuk perkara, bukan. Adil itu maksudnya adalah orang yang bertakwa. Jauh dari syubhat. Itu dalam keyakinan syubhat, jauh dari para syahwat, orang-orang memang orang-orang yang soleh. Tidak pernah berbohong. Makanya, ya anu di sana ada hal-hal yang menafikan keadilan sahabat, keadilan seseorang umpamanya, bukan keadilan sahabat. Adapun sahabat adalah menurut kesepakatan para ulama, semua sahabat adalah orang-orang yang udul. Ya, orang yang jauh dari sifat munafik, jauh orang terjauh dari sifat baik sifat amali maupun sifat syirik yang kecil segala macam. Mereka adalah orang jauh dari kebohongan, dari maksiat-maksiat dosa-dosa besar, ya. Artinya mereka itu kalimat udul ya. Ya. Walam yatafadaluna fi shuhbah, tetapi mereka juga memiliki level-level keutamaan-keutamaan yang berbeda-beda dalam kedekatan dengan Rasulullah SAW dan jumlah masa mereka dalam menjadi sahabat Rasulullah SAW. Nah, wa abdul sahabat as-sabiqun al-awwalun, orang sahabat yang paling mulia itu adalah as-sabiqun al-awwalun fil Islam. Ya, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kaum Muhajirin dan Ansar. As-sabiqun al-awwalun ini ada mengatakan adalah sebelum Fatu Makkah. Ya. As-sabiqun awalun, yakni generasi-generasi pertama yang masuk dalam Islam di kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian dari itu, dari as-sabiqun awalun yang termulia itu adalah ahli Badar. Setelah ahli Badar, ahli Uhud, ya, masuk ahli Badar itu maksud orang yang ikut perang Badar. Kemudian sahabat yang ikut perang Uhud, setelah itu yang mulia. Jadi sahabat itu ada yang ikut perang Uhud tapi enggak ikut perang Badar. Maka yang ikut perang Badar karena pertama perang yang dialami Rasulullah SAW bersama sahabat adalah perang Badar. Orang yang mengikuti perang Badar itu adalah orang lebih mulia daripada hanya mengikuti perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Tapi ada ahli Badar ini adalah yang tidak pernah absen dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Ya. Jadi ahli Badar, kemudian orang ikut perang Uhud, kemudian yang ikut perang Ahzab, kemudian adalah ahli Baitu Adirwan, yaitu sahabat-sahabat ikut menghadiri perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini sudah berlalu, kita sebutkan dalilnya. Kemudian orang yang berhijrah sebelum Fathu Makkah. Orang berhijrah sebelum Makkah. Seorang berhijrah sebelum Fathu Makkah itu lebih mulia kedudukannya, ya, dari orang berhijrah setelah Fathu Makkah. Ya. Yaitu waqatal a'dhab daratan, orang-orang yang berhijrah dan berjihad sebelum Fathu Makkah adalah lebih mulia kedudukannya dari orang-orang berinfak setelah dan berperang setelah Fathu Makkah. Ya. Wa kullama dawasa, tapi masing-masing Allah janjikan untuk masuk surga. Kepada sahabat yang fil afdal adalah khulafa ar-rasyidun. Jadi kalau kita tanya sekarang siapa di antara ahli Badar yang paling utama? Al-Mubashirun bil Jannah. Siapa yang paling mulia dari Al-Mubashirun bil Jannah? Adalah Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa Khulafa Ar-Rasyidun yang mulia? Adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sahabat yang paling mulia, ya, setelah tadi secara umum dikira ahli Badar yang pertama ketingkatannya, Arwal Muhajirun, kemudian ahli Badar. Nah, ahli Badar ini adalah yang paling mulia adalah Al-Ashar Bashirun, kemudian Khulafa Ar-Rasyidun. Siapa Khulafa Ar-Rasyidin itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya, itu Abu Bakar Siddiq, Umar Al-Farruq, Utsman Dzun-Nurain. Dzun-Nurain karena digelar Dzun-Nurain dia karena menikahi dua putri Rasulullah SAW. Ya, setelah wafatnya Ruqayyah, kemudian dia menikahi Ummu Kalsum. Kemudian Abu Sibtaini, Ali bin Abi Talib. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Nah, Khulafa Ar-Rasyidin wa Abdul Sahabah Al-Ashar Masyiru Bil Jannah. Setelah yang Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah yaitu summa Abdurrahman bin Auf, ya, empat orang sudah Abdurrahman bin Auf, kemudian Zubair bin Awam, Hawari Rasulullah SAW, ya. Kemudian ada Talha bin Ubaidillah, Kunsan bin Abi Waqqas, ya. Abu Ubaidillah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid, ya, bin Nufail, radhiyul anhum ajma'in. Itu 10 orang dari sahabat yang jaminan surga. Ya. Kemudian ya. Nah, yang 4 orang, 10 orang sahabat yang jaminan surga ini sudah berlalu kita bahas. Lanjutan dari apa namanya, untuk sahabat-sahabat ini jamin masuk surga 10 orang lagi, yang 6 orang sisanya dari 4 orang tersebut, ya. Pokok ja'afi fatuli ahadithun amatun wa minhum man ja'afi hadithun bi khususi. Jadi 10 orang sahabat ini ada hadis umum. 10 orang sahabat yang jamin masuk surga ini adalah ada hadis umum menyebutkan keutamaan mereka, ada hadis khusus setiap mereka. Hadis umum tentang keutamaan mereka adalah hadis yang kita sebutkan sebelumnya. Abu Bakar fil jannah, ya kan? Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, ya. Talha fil apa namanya? Abdurrahman bin Auf fil jannah, Zubair fil jannah, ya, Talha fil jannah, Sa'd bin Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, Wasim bin Zaid fil jannah. Itu hadis yang khusus tentang menyebutkan mereka secara jelas dan tegas oleh Rasulullah SAW menjadi penduduk surga, dan mereka dilihat oleh sahabat, diketahui oleh sahabat, yang dengar oleh sahabat itu, dan mereka pun mengetahui diri mereka tentang hadis itu. Tadi yang kita sebutkan, mereka pun tidak merasa apa namanya, lebih bergensi dari sahabat yang lain, gitu kan? Ada sedikit perbedaan pendapat, lalu katakan, saya ini sudah jamin masuk surga, nggak pernah begitu, ya. Baik. Dan anak-anak mereka juga tidak pernah membangga-banggakan bapak-bapak mereka, ya. Inilah sikap keberagaman salaf, ini perlu kita lihat, ya. Kemudian, ya, ada hadis-hadis khususnya tentang mereka. Nah, hadis-hadis khusus tentang mereka ini, ya. Kalau hadis umum, ya hadis umum telah kita bahas sebelumnya, ya kan? Hadis-hadis keutamaan sahabat seperti surat ayat 100 dari surat Taubah, kemudian ayat 115 dari surat An-Nisa, kemudian banyak lagi dari surat Al-Fatih dan seterusnya, ya. Banyak sekali ayat menyebutkan keutamaan para sahabat ini. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW, di antara hadis yang sangat tegas adalah, ya, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian celah sahabatku, sahabat-sahabatku tersohor. Lo anak hadiku anfaq mithla uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang kalian itu berimpak sebesar gunung Uhud itu emas, ya, berimpak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadin wala nasifa, enggak sampai segenggam mereka, dan bahkan separuhnya enggak nyampai itu, ya. Mudda itu adalah satu gini genggam gitu, kalau sok adalah dua gitu kan, tau. Nah, tidak sampai separuh ini. Nah, itu ditegaskan oleh Rasulullah SAW tentang keutamaan mereka, ya. Banyak sekali ada hadis yang telah baru kita bahas. Baik. Cuma ada hadis khusus tentang mereka ini, ya, yang tentang keutamaan mereka. Yaitu diriwayatkan Imam Ahmad dan juga para ashab sunan, yaitu sunan Abu Dawud, ya, Abu Dawud dalam sunannya, Abu Tirmizi dalam sunnah, kitab sunannya, kemudian juga An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Yaitu dari hadis Abdurrahman bin Akhnas an Sa'id bin Zaid qala, ya, asyhadu alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'tuhu, aku bersaksi atas Rasulullah sallallahu bahwa aku mendengarnya bersabda, asharatu fil jannah, 10 orang di surga, ya, an-nabi fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Sa'd bin Malik fil jannah, ya, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, law syi'tu la sami'tu al-ashir. Jadi yang merayakan hajinya adalah Sa'id bin Zaid, yang kemarin adalah ipar-iparan dengan Umar bin Khattab, ya kan? Dan dia anak paman Umar bin Khattab. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Karena dia merayakan hadis, dia tidak menyebutkan namanya. Dia tidak menyamanya. Ya. Dia tidak menyebutkan, ya, Nabi SAW di surga, Abu Bakar di surga, ya, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ya. Semua itu dijanjikan masuk surga oleh Rasul, ya, dikatakan Rasul mereka di surga. Kalau kalian mau, kalau kalian mau, saya akan sebutkan yang ke-10. Qala faqalu man huwa? Lalu sahabat bertanya, siapa yang ke-10? Pasak kata. Lalu siapa? Sa'id bin Zaid ini diam saja. Ya, qala faqalu man huwa? Ya, kemudian ditanya lagi. Siapakah dia yang ke-10 itu, ya? Maka dia ditanya, disebutkan oleh Abdurrahman bin Akhnas ini menyebutkan bahwa dia itu adalah Sa'id bin Zaid, tapi dia tidak menyebutkan namanya dalam hadis tersebut karena dia meriwayatkan hadis. Nah, itu melihatkan akhlaknya, yang ketawaduan mereka, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Waqad bashara Nabi SAW akharina gaira ha'ula'il asyara bil jannah. Tapi ada selain 10 sahabat ini yang diberi kabar oleh Rasulullah sebagai penduduk surga. Seperti siapa? Abdullah bin Mas'ud. Siapa lagi? Bilal bin Rabah, Ukasha bin Mihsan, Ja'far bin Abi Talib, dan lain-lain. Dan banyak lagi sahabat-sahabat yang lain. Ya, dia juga masuk surga seperti Khadijah, dan Aisyah, dan seterusnya. Ya. Wa ahlu sunnah al-jama'ah, ahlu sunnah, keyakinan ahlu sunnah al-jama'ah, yanusuna ala man waradan nasu minal ma'sum fihi bismihi fashadunahu bil jannah. Di syahadati Rasulillahi lahu. Orang Ahlus Sunnah Jamaah menyatakan secara tegas orang-orang yang ada dalil nas dari Nabi SAW, terdapat hadis dari Nabi SAW menyebutkan namanya, maka orang Ahlus Sunnah berkeyakinan dan menjadi saksi dan meyakini mereka sebagai ahli surga atas kesaksian Rasulullah SAW baginya sebagai ahli surga. Maksudnya di sini adalah keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah tentang menghukum seorang itu di masih hidupnya sebagai surga, ahli surga atau neraka, hanya yang bisa dipastikan oleh sunnah jamaah adalah yang ada dalilnya, baik penghuni surga atau penghuni neraka. Adapun selain itu, ahli sunnah jamaah adalah berharap untuk orang-orang yang bertakwa, cemas atau orang-orang yang melakukan kesalahan dan dosa. Wa man adahum, adapun selain mereka yang tidak ada dalil, yarjuna lahum khaira li wa'dillahi lahum jami'an bil jannah. Nah, bagaimana dengan sahabat-sahabat yang tidak disebutkan namanya satu persatu, yang tidak sebut namanya secara jelas dalam hadis Rasulullah SAW adalah semua orang Ahlus Sunnah Jamaah berharap bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mendapat janjian masuk surga dari Allah SWT. Seluruh sahabat berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, qala ta'ala pada dzikri sahaba wa bayan fadli ba'dihim, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan keutamaan sebagian sahabat, yaitu orang-orang yang berjihad sebelum Fathu Makkah, kepada orang yang bijak setelah Fathu Makkah, setelah itu Allah SWT menyebutkan untuk semua sahabat, wa kullan wa'adallahu husna, semuanya Allah janjikan untuk surga, masuk surga. Wal husna adalah jannah. Maksud dalam husna dalam ayat tersebut al tafsir adalah itu surga. Sebenarnya pada Ahlus Sunnah Jamaah secara umum, dalam kaum muslimin secara umum, adamul qata' li ahdi minhum bil jannah unat, tidak bisa memastikan untuk siapapun yang tidak ada dalil. Ya, selain sahabat ini, kalau sahabat, ya mereka secara umum mengharap bahwa semua sahabat dan meyakini semua sahabat dari surga berdasarkan firman Allah tadi, wa kullu wa'dallahu husna. Setiap sahabat, surah An-Nisa ayat 95 ini, setiap sahabat adalah Allah janjikan semua sahabat dan janjikan untuk masuk surga. Tetapi selain sahabat, ya, yang tidak ada dalil umpamanya seperti orang-orang soleh, ya, Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan seterusnya, Bukhari, Muslim, orang-orang soleh terkenal, ya, dari kalangan tabi'in yang soleh, ya, bagaimana? Kan tidak ada dalil tentang mereka. Bisa kita katakan sebagai ahli surga, ahli sunnah jamaah dalam ini adalah tidak memastikan untuk siapapun surga atau neraka. Ada orang yang berbuat maksiat, ya. Wa inna mayarjuna lil muhsinin astawab, tapi berharap orang-orang yang soleh, orang yang berbuat baik, amal baik, adalah pahala. Wa yakhufuna al-musii'ina al-iqab, mencemaskan orang-orang yang berbuat dosa dan kesalahan atas azab, akan menimpanya azab. Ma'aqata, nah, dengan memastikan siapa yang meninggal di atas tauhid, ya, pasti dia tidak akan kekal dalam neraka. Itu sudah dipastikan. Orang yang meninggal di atas tauhid, pasti dia tidak akan kekal dari neraka. Karena Allah SWT telah menyebutkan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang yang persekutunya, dipersekutukan, ya. Allah tidak mengampuni dosa orang persekutukannya dan mengampuni dosa selain itu, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini sekilas keyakinan Ahlus Sunnah Jamaah tentang kemuliaan sahabat dan bagaimana pandangan Ahlus Sunnah Jamaah terhadap orang selain sahabat yang mereka orang-orang saleh, adalah mendoakan berharap benar-benar mereka menjadi ahli surga. Adapun orang-orang yang di kalangan muslimin yang jatuh ke dalam perbuatan dosa dan kesalahan, mereka mencemaskan dan sekaligus memohon ampunan untuk mereka kepada Allah SWT agar mereka dirahmati Allah SWT dan diampuni dosa-dosanya. Tapi satu kepastian adalah orang muslim yang mati ya setauhid, yang bermuslim dia, ya, pasti masuk surga. Walaupun dia diazab, namun dia tidak akan kekal dalam neraka. Baik. Itu tentang penjelasan secara kilas sebetulnya dalam Qiraatul Hawiyah, lanjutan dalam pembahasan yang kemarin, 10 orang yang masuk surga itu, Itu disebutkan berapa kekhususan-kekhususan dari keutamaan sahabat yang enam, ya, lanjutan dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga tadi. Ya, telah berlalu menyebutkan tentang keutamaan 4 orang khalifah sebelum, ya, 4 orang khulafa ar-rasyidin itu telah berlalu. Nah, adapun keutamaan-keutamaan 6 yang lainnya dari 10 orang yang dijamin masuk surga adalah diriwayatkan dari Aisyah anha, ya. Arika Rasulullah SAW zata laylatin. Pada suatu malam Rasulullah SAW agak gelisah. Faqal laita rajulan salihan min ashabi yahrusuni layla. Semoga ada salah seorang dari sahabatku yang soleh, sahabat yang soleh, seorang soleh dari kalangan sahabatku yang mau atau maksudnya menjagaku di malam ini. Maksudnya ketika itu Rasulullah mencemaskan dirinya akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Ya, maka sebelum turun ayat wallahu ya'simuka minan nas, ya, sebelum turun ayat ini perkataan Rasulullah SAW, sebutkan para ulama sebelum turunnya ayat bahwa Allah akan menjamin Rasulullah SAW tidak akan pernah dibunuh sampai tuntasnya tugas beliau sebagai rasul, ya, wallahu ya'simuka minan nas, Allah akan menjagamu dari manusia. Nah, dalam suatu kesempatan Rasulullah pernah berkata kepada Aisyah, semoga ada sahabatku yang soleh mau, yaitu jadi maksudnya sebagai penjaga, ya, pada malam hari ini. Qalat wa sami'na sawta silah. Berkata Aisyah, lalu kami mendengar ada suara pedang. Faqala Nabi SAW, Nabi SAW bertanya, man hadha? Faqala Sa'd bin Abi Waqqas. Siapa itu? Kata Rasulullah SAW, Sa'd bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ya. Saya adalah Sa'd bin Abi Waqqas, ya Rasulullah. Jitu ahrusuka. Saya datang untuk mengawalmu. Jadi Rasulullah SAW meminta ada sahabat yang bisa mengawal pada malam hari, ya, supaya beliau, ya, tidak dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Adanya sahabat-sahabat yang menjaga. Di sini bukan berarti Rasulullah tidak tawakal, tapi ada sebab-sebab. Karena memang orang-orang kafir Quraisy berencana seperti mana yang terjadi waktu beliau sebelum hijrah, ya, sebelum hijrah, di mana sudah kompak sekali orang-orang musyrikin untuk menurut Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah keluar, dijaga oleh Rasulullah, mereka tertidur semua. Dan Rasulullah menyuruh Ali untuk tidur di tempat tidurnya. Sebenarnya dalam kisah hijrah Rasulullah. Di sini bolehnya mengambil sebab-sebab. Gimana Rasulullah mengambil sebab, ya, untuk bersembunyi di Gua Sur, ya, 3 hari, kemudian baru beliau keluar dan berjalan ke Madinah. Ini bagian dari mengambil sebab-sebab. Ya, ini disebutkan para ulama, ini adalah sebelum turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas. Ya Allah akan menjagamu daripada manusia. Tentu dalam kisah ini melihatkan bagaimana kecintaan Sa'd bin Waqqas dan dia rela untuk menjaga Rasulullah SAW. Ya, begitu menunjukkan kecintaannya. Fi lazin waqa'a fi nafsi khawfun ala Rasulillah SAW. Jadi dalam satu riwayat dia, aku dalam diriku, terbetik dalam diriku atau kecemasan terhadap Rasulullah SAW. Fajitu ar-Rasul, maka saya datang untuk mengawalnya. Padahal Rasulullah SAW itu mana? Rasulullah SAW mendoakan Sa'd bin Waqqas, kemudian Rasulullah SAW tidur. Dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW, yaitu jama'a li Sa'd bin Abi Waqqas abawaihi yawma Uhud. Itu ketika Sa'd bin Waqqas membela Rasulullah SAW dari panah-panah orang musyrikin dan membalas panah-panah orang musyrikin waktu perang Uhud. Ya, maka Rasulullah SAW adalah mengumpulkan untuk Sa'd bin Waqqas itu adalah 2 orang tua beliau pada saat perang Uhud. Ya. Apakah irmi fidaka abi wa ummi, ya, panahlah mereka orang-orang musyrikin itu hai saat, ya, jaminanku adalah ibuku dan ayahku. Menunjukkan lambang kecintaan seseorang kepada orang lain dalam bahasa Arab itu adalah yaitu mengatakan bi abi wa ummi. Itu bukan bersumpah maksudnya, ya, fidaka abi wa ummi adalah, ya, aku menggantimu, ya, aku gadaikan, ya, maksudnya itu ibu dan ayahku, ya, ayahku dan ibuku, itu menunjukkan, gambarkan kecintaan kepada seseorang, ya. Dan Sahih Muslim dari Qais bin Abi Hazim, ra'aitu yada Talha, ini itu kisah Sa'd bin Waqqas, sekarang kisah Talha. Kata Qais bin Abi Hazim, diwakilkan Imam Muslim ini, aku melihat tangan Talha, allati waqa biha Nabi SAW yawm Uhud, qad shallat, aku melihat tangan Talha yang menangkis panah-panah kaum muslimin untuk menghalangi, menamangi Rasulullah SAW, menghalangi Rasulullah SAW dengannya, itu terkulai. Ya. begitu pengorbanan ya sahabat, sehingga dia tentang ya dia tangkis panah-panah kaum musyrikin itu dengan tangannya. Itu menunjukkan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kemudian juga dalam Sahih Muslim juga dari Abi Utsman An-Nahdi, dia berkata, "Lam yaqam Rasulullah SAW fi ba'd tilkal ayyam allati qatala fiha Nabi SAW ghairu Talha wa Sa'din." Jadi ketika perang Uhud itu kan di awalnya kaum muslimin pernah menang. Lalu pasukan yang ada di Jabal Rumah, yang disebut di bukit yang kecil di depan bukit Uhud itu, yang biasa dinaiki sebagian jemaah umrah atau haji. Nah, kelihatan orang musyrikin sudah kucar kacir dan lari tunggang langgang. Menurut mereka selesai dapat tempuran, maka turunlah pasukan berpanah yang ada di bukit ini untuk mengangkut, mengumpulkan harta-harta rampasan perang juga. Namun waktu itu Khalid bin Walid, yang orang yang sangat mengerti dengan siasat perang, sangat pintar dalam siasat perang, dia mengetahui kekuatan kaum muslimin adalah pada pasukan berpanah yang ada, pemanah yang ada di bukit itu. Karena Khalid bin Walid berputar di belakang bukit dan dia menyerang kaum muslimin belakang. Akhirnya di akhir peperangan kaum muslimin banyak yang korban dan kaum muslimin secara zahir perang ada dalam pertempuran Uhud itu adalah kalah. Ya, maka termasuk waktu itu Rasulullah SAW terluka. Nah, yang ikut menyembelih Rasulullah SAW disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi ini adalah ketika itu yang tersisa bertemu Rasulullah SAW itu adalah yang menangkis, yang menghalangi berbagai serangan kaum musyrikin dari Rasulullah SAW adalah Talha dan Sa'ad bin Waqqas. Baik. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah, faqal nadaba Rasulullah SAW nas yaumal khandaq fantadaba Zubair. Nah, ini melihat perkembangan pengobaran mereka untuk membela Rasulullah SAW. Jadi perang Khandaq itu kan itu satu minggu ya, awal ceritanya ketika semua orang musyrikin kompak untuk menyerang Rasulullah SAW. Semua suku Arab, kabilah Arab bersatu untuk memerangi kaum muslimin di Madinah. Nah, akhirnya Rasulullah SAW meminta pendapat ya bagaimana menjaga kota Madinah. Sebagian sahabat ada yang diminta isyarah oleh Rasulullah SAW. Akhirnya ya, pendapat yang bagus adalah yang diusulkan oleh Salman Farisi itu membuat khandak. Khandak itu adalah semacam parit besar yang tidak bisa dilompati oleh kuda. Ya, yang jadi salah satu daerahnya yang disebut dengan Sabah Masjid, tujuh masjid atau masjid khandak atau perang khandak di situ terjadi. Sekarang dibangun masjid besar di dekat itu. Nah, dipanggilah parit besar yang tidak bisa dilompati oleh kuda yang dalam. Yang dalam ceritanya cukup banyak faedah-faedah dan juga mukjizat Rasulullah SAW. Tapi ringkasnya, nah waktu itu orang musyrikin membuat tenda di seberangnya, tidak bisa menyerang ke Madinah. Sampai satu minggu lamanya api mereka tidak bersih, angin kencang, dingin, selamacamnya. Ya. Nah, untuk mengetahui kabar mereka, itu Zubair yang berani untuk mengintai bagaimana mereka, sudahkah mereka bubar balik ke Mekah atau masih mereka masih tenda-tenda mereka masih mengintai gitu. So manadabahum fantadaba Zubair ya. Tiga kali Rasulullah minta siapa yang siap mau melihat. Karena waktu itu kenapa tidak beraninya kebanyakan sahabat? Karena kondisi dingin, angin kencang. Ya gelap tentunya pasti tidak terang ya kan toh? Tidak tahu mana musuh akan menombak, akan memanah. Jadi kondisi mencekam lah gitu. Nah, yang berani, sampai tiga kali Rasulullah meminta siapa yang siap maju untuk mengintai, melihat kondisi orang musyrikin. Tiga kali Rasulullah SAW, tiga kali pula Zubair yang berkata, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan, likuliyah nabiyin hawari wa hawari Zubair. Ya, setiap nabi itu memiliki seseorang yang, pembela yang setia, pembela setiaku adalah Zubair. Wa fiha aidan dari Zubair radhiyallahu anhu Nabi sangkal ya. Dan juga dalam Sahih Bukhari Muslim juga dari Zubair dia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata waktu perang Bani Quraizah, "May ya'ti Bani Quraizah, siapa yang mau datang ke Bani Quraizah? Wa ya'tini bi khabarihim." Nah, maka ia memberikan kabar tentang Bani Quraizah. Nah, ini kisah juga yaitu ketika Rasulullah dikepung oleh orang musyrikin, disuruh orang kabilah Arab itu mengirim pasukan untuk merangi kaum muslimin di Madinah dan cuman bisa terhalang karena dibuat farid yang cukup luas besar itu yang dalam. Nah, yang musalah lagi yang sangat membuat kaum muslimin lagi mencekam lagi adalah orang-orang Yahudi saat itu adalah membelot berkhianat, mereka ikut membatalkan perjanjian, mereka ingin juga ikut menyerang dari dalam. Sebenarnya Allah kisahkan surat Al-Ahzab itu. Jadi bahkan bumi ini gempa dalam, bahkan jantung, ya rasa takut itu sampai ke kerongkongan, begitu beratnya yang dihadapi Rasulullah SAW oleh para sahabat saat itu, kondisi yang mencekam itu. Di dalam Mekah Madinah, orang Yahudi, orang Bani Quraizah, mereka berkhianat. Yang pada awalnya adalah perjanjian Rasulullah SAW ketika awal sampai Madinah adalah orang Yahudi ikut membela kota Madinah dari serangan siapapun dari luar. Ya, mereka hidup di Madinah, mereka diberikan kebebasan tanpa harus diusik-usik mereka harta, kebebasan mereka. Tapi mereka mengkhianat. Jadi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Terakhir Bani Quraidah yang berkhianat ini, ya, kalau Bani Nadir dia berencana untuk membunuh Rasulullah SAW dalam ketika Rasulullah SAW berkunjung kepada perkampungan mereka. Nah, maka Zubair bin Awam yang mengambil pengalaman raja itu jama'ali Rasulullah SAW abawahi. Ya, aku kembali Rasulullah SAW mengumpulkan untuk kedua orang tuanya, maksud seperti Sa'd bin Waqqas tadi adalah membuktikan kecintaan, kerelaannya kepada seorang itu adalah dengan menggadaikan kedua orang tuanya fidah ke abi wa ummi. Sahih Bukhari dan Muslim, dan Sahih Muslim juga dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna kulli ummati aminan, li kulli ummatin aminan." Nah, ini tentang keutamaan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Kesemua setiap umat itu punya aminan. Ya, artinya kalau kita ada orang yang sangat terpercaya, "Wa inna aminana ayyatuhal ummah," sesungguhnya orang amin hadil ummah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini pujian untuk masing-masing sahabat tadi. Yang pribadi-pribadi masing-masing. Personal mereka. Dari Bukhari Muslim dari Huzaibah bin Yaman, "Ja'a ahlu Najran." Datang kepada Nabi SAW penduduk Najran. Ya, faqalu ya Rasulullah, ib'as ilayna rajulan aminan. Ya Rasulullah, tolong engkau kirim kepada kami seorang yang sangat dipercaya. Qabla al-amasanna ilaykum rajulan aminan haqqa amin. Kata Rasulullah, aku akan mengirim kepada kalian seseorang yang sangat percaya dan benar-benar bisa dipercaya. Waqala fastasyrafalah an-nas. Ya, ketika mendengar itu, setiap orang ingin untuk dikirim menjadi gambaran sifat yang disebutkan Rasulullah benar-benar orang yang terpercaya. Faba'atha Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang diutus oleh Rasulullah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini dalil tentang Abu Ubaidah yang disebut dengan Aminul Hazil Ummah. Kemudian, ya, hadis lain dari Sa'id bin Zaid. Semakna hadis sebelumnya, asyhadu alla Rasulullah SAW, ani sami'tu yaqul, asyaratu fil jannah. Ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu yang disebutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Dari awal hadis disebutkan Nabi SAW, an-Nabi fil jannah, wa abuka fil jannah. Sama dengan ayat sebelumnya. Ya. Kemudian walau syi'tu la sami'tu asyir, ya, kalau aku ingin aku akan sebutkan yang ke-10. Man huwa? Qala Sa'id bin Zaid, qala la mashhadu rajulin minhum ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ya'baru minhu wajhu. Kata Sa'id bin Zaid, sesungguhnya kebersamaan seseorang dari mereka bersama Rasulullah berjihad, lalu wajahnya berdebu, khairun min amli ahadikum, lebih baik daripada amalan salah seorang kalian. Walau umira Nuhin, ya, sungguhnya perjuangan salah seorang sahabat bersama Rasulullah SAW yang dalam berjihad menyebabkan wajah mereka berdebu, itu kata Sa'id bin Zaid lebih baik daripada amal salah seorang kalian, walau dalam berumur, walau dia beramal sepanjang umur Nabi Nuh. Hadis riwayat Abu Daud, Ibn Majah, Tirmizi, dan Sahih Tirmizi. Baik. Dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW, bahwa Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair bin Awam fil jannah, wa Abdurrahman bin Awf fil jannah, wa Sa'id bin Zaid, wa Amr bin Nufail fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Sama dengan maknanya hadis yang sebelumnya, yaitu hadis ini bukan Imam Tirmizi, bahwa Rasulullah berkata, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Ali di surga, Utsman di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Awf di surga, Sa'id bin Zaid di surga, ya Abu Dawud bin Jarrah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Ini nama-nama sahabat yang disebutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, yaitu ada 10 orang sahabat, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, qaddama Utsman ala Ali, lebih dahulukan Utsman dari Ali dalam riwayat Imam Ahmad. Baik. Dari Abu Hurairah anhu qala kana Rasulullah SAW ala Hira. Nah, ini keutamaan-keutamaan yang lain. Ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Hira, dia dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali dan Talha dan Zubair, wataharakat as-sahra, lalu ada batu yang bergerak. Ya, faqala Rasulullah SAW, ihda, eh tenanglah, fama alaika, tiada yang di sini, di atasmu kecuali Nabi, au siddiqun, Abu Bakar Siddiq, au syahidun, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, kalau kita lihat, semua yang lain itu mati syahid semua. Siapa? Umar mati syahid, Utsman mati syahid, Ali mati syahid, Talha, Zubair juga mati. Semuanya terbunuh dalam keadaan syahid. Ya. Jadi di sini mawa alaika illa nabiyyun wa as-siddiqun. Tiada di atasmu kecuali Nabi dan Abu Bakar Siddiq wa syahid. Syahid ini adalah sisa yang tadi adalah yaitu Umar, Utsman, Ali, Talha dan Zubair. Ini hadis-hadis menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan para sahabat tersebut, ya. Maka oleh itu ada sunnah jamaah, ya, sepakat oleh sunnah jamaah untuk menghormati mereka 10 orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut dan mendahulukan mereka, ya, di atas yang lainnya karena sangat masyhur tentang keutamaan dan kemuliaan-kemuliaan mereka. Ya. Kemudian beliau menyebutkan wa min ajhalu mimman yakrahu atakallam bil lafzul asyara. Betapa bodohnya orang-orang yang benci untuk mengucapkan kalimat 10. Jadi dalam ajaran Syiah Rafidhah, mereka itu membenci nomor 10. Kenapa? Kebencian mereka pada nomor 10 itu alasannya karena ada hadis yang menyebutkan 10 orang sahabat yang jamin masuk surga. Ini bentukkan kebodohan mereka. Padahal di dalam ayat 10 itu ada Ali radhiyallahu anhu. Mestinya mereka benci 9, ya, tapi mereka benci angka 10. Ya. Baik. Kemudian disebutkan sini, lakin am yuriduna khiyar sahabat. Itu, tapi mereka, ya, jadi mereka membenci bilangan 10 atau melakukan sebuah hal yang jumlahnya 10. Karena mereka yubghiduna khayar sahab, karena mereka membenci sahabat-sahabat yang mulia. Wa hum asyara wal masyhudu lahum bil jannah, terutama 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yastathnuna minhu Aliya, padahal mereka mengecualikan dari yang 10 itu Ali bin Abi Thalib. Fa min al ajib, ya, sungguh hal yang mengherankan bahwa mereka membela ke jumlah bilangan 9 dan membenci yang 9 dari yang 10 masuk surga itu. Wa iduna sa'irul muhajir wa ansar, mereka juga membenci, ya, para kaum muhajir dan ansar dan lainnya, minasabiqin awali, dari sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam, ya, yang ikut membayar Rasulullah SAW di waktu Hudaybiyah, di bawah syafaan di Hudaybiyah, bahkan jumlah mereka waktu bayat jamaah yaitu bayat ya Hudaybiyah ini berapa jumlah mereka disebutkan adalah 1400 orang sahabat, 1400 orang sahabat. Wa qad radhiyallahu anhum kama qala ta'ala, sungguh Allah telah meridai mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam firman surah Al-Fath ayat 18, laqad radhiyallahu 'anil mu'min idh yubayyi'unaka tahta asy-syajar, sungguh Allah telah meridai orang beriman yang telah membayatmu di bawah pohon. Baik. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan orang ikut bayat Ridwan ini, ikut bayat Hudaybiyah itu, ya, perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah menyebutkan annahu qala, Rasulullah menyebutkan la yadkhulun nar ahadun bay'a tahta syajar. Tidak ada seorang pun akan masuk neraka dari orang-orang yang ikut membayat, ya, di bawah pohon itu bayat Hudaybiyah. Baik. Coba lihat keutamaan Ahlul Badar ini, suatu kisah disebutkan dari Jabir radhi anhuma, ya, radhi anhu, wa anna lugawan Hatib bin Abi Balta'ah, bahwa budak Hatib bin Abi Balta'ah qala ya Rasulullah la tadkhulana Hatib an-nar, jadi ada budaknya menyebutkan sungguhnya Hatib akan masuk neraka, ya Rasulullah sallam, karena waktu surah wafat maka dia membocorkan rahasia Rasulullah kepada orang miskin, namun tidak jadi sampai ketika orang miskin karena Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib untuk mengejar wanita yang dititipkan surat itu oleh Hatib bin Abi Balta'ah ini. Faqala Rasulullah SAW, kadzabt, engkau bohong, enggak. La yadkhuluha fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Kata Rasulullah SAW, dia tidak akan masuk neraka karena dia telah ikut waktu perang Badar dan juga perjanjian Hudaybiyah. Nah, adapun orang Syiah Rafidhah, mereka berlepas diri dari sejumlah besar para sahabat Rasulullah SAW. Ya, bal yabra'una min sa'iri ashabi Rasulullah, mereka berlepas diri, membenci, mencaci maki sahabat-sahabat Nabi SAW, kecuali jumlah yang sangat sedikit, tidak sampai, ya, belasan orang saja. Ya. Wa mul'annahu lafurida fi alam asyara min akfarin nas, seandainya kalau ditakdirkan, kalau kita, ditakdirkan pokoknya dilogikakan ada 10 orang paling kafir manusia di dunia ini lam yabid hajru hadzal ism. Itu kalau seandainya ada 10 orang disebutkan paling kafir, tidak mesti harus kita membenci nomor 10 kan gitu. Nah, ini sebetulnya bantahan-bantahan untuk orang-orang apa namanya? Orang Syiah Rafidhah yang mereka sangat antipati terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian bahasan kita. Bahasan yang akan datang adalah membahas tentang wajibnya al-wajib nahu a'immatul muslimin wa ammatihim wa luzum jama'atihim. Yeah. Kewajiban kita terhadap pemimpin kaum muslimin dan menjaga persatuan kaum muslimin. Jadi pembahasan yang akan datang adalah membahas tentang kewajiban kita terhadap pemimpin kaum muslimin dan wajibnya menjaga persatuan kaum muslimin. Ini bahasnya insyaAllah pada Sabtu pagi kita akan bahas. Ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Untuk pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah jumpa akan datang kita akan lanjut dengan pembahasan kewajiban kaum muslimin terhadap pemimpin-pemimpin mereka dan kewajiban untuk menjaga persatuan kaum muslimin. Ini pembahasan yang agak sensitif dalam kondisi-kondisi yang sekarang ini ya. Tapi kita akan jelaskan nanti bagaimana pandangan dan akidah al-sunnah terhadap pembahasan ini atau bagaimana al-sunnah al-jawab membahas, menjelaskan pokok-pokok akidah mereka dalam pembahasan ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Untuk berikutnya kami silakan jika ada pertanyaan. Ya. Untuk di... Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perlu kita pahami dalil-dalil keumuman seperti itu. Apakah demikian praktek yang dilakukan Rasulullah SAW atau kepada sahabat Abu Bakar? Berselawat saja dia tidak pernah berdoa. Nah, maka untuk kita memahami konteks-konteks nas demikian, artinya Rasulullah SAW menyebutkan hal itu adalah untuk motivasi banyak berselawat, bukan larangan atau mencukupkan dengan selawat saja tanpa berdoa. Buktinya Rasulullah SAW juga mengajarkan doa pada sahabat betapa banyaknya doa-doa. Bukan berarti kita harus meninggalkan doa ya, pagi dan sore, doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, atau zikir-zikir keluar rumah, masuk rumah. Bukan itu maksud. Ini kesimpulan-kesimpulan yang keliru kita. Ya, berarti cukup aja. Pamannya, sama kesimpulannya begini nih. Bahwa, apa namanya, surat Al-Ikhlas itu tak dilusul Al-Quran. Surat Al-Ikhlas itu adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Kalau begitu Ustaz, kita ingin khatam Al-Quran, cukup baca qul aku secara ikhlas 3 kali selesai ya Ustaz. Sama pertanyaan seperti itu. Ya gitu kan. Maksud menyebutkan keutamaan-keutamaan seperti itu, bukan meninggalkan amal-amal yang utama yang lain juga. Bukan itu maksudnya. Cuma itu menjelaskan keutamaan, iya, lebih diutamakan daripada iya, maka disunahkan, bahkan sangat dikatakan para ulama, sebelum berdoa, hendak dimulai dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Jadi jangan diambil kesimpulan. Seperti juga ada alamat kesimpulan gini. Kata Rasulullah SAW, orang yang mentatara fi baitihi thumma atta masjid al-Quba wa shalla fi rakatain kanat ka umratin ukakan ka lahu ka aji umrah. Ukama qala Rasulullah SAW. Orang yang berwuduk dari rumahnya kemudian datang ke masjid Quba, maka dia salat 2 rakaat di masjid Quba, dia mendapat pahala seperti umrah. Apakah artinya Ustaz, kita enggak perlu lagi umrah ke Mekah, cukup kita umrah ke Kuba saja? Karena salat 2 rakaat sudah pahala seumrah? Tidak demikian pemahamannya. Maka oleh sebab itulah kita melihat bagaimana para sahabat memahami dalil-dalil itu. Bukan maksudnya kita cukup enggak perlu umrah, ya, cukup datang Masjid Quba sudah dapat pahala umrah. Dan, iya, dapat pahala umrah bukan berarti menggantikan faedah melakukan umrah, karena umrah jauh lagi pahala yang lain, kan gitu. Nah, ini keutamaan-keutamaan seperti ini jangan diambil kesimpulan begitu. Kalau begitu akhirnya kita akan ada juga orang ambil kesimpulan yang lebih fatal nanti. Kalau sholat di Madinah itu kan 5.000 kali lipat ya Ustaz. Ya, sholat fardu. Kalau di Mekah 10.000 Ustaz. Iya. Taib, saya sudah sholat 40 hari di Mekah. Berarti dikali sudah sekian tahun tuh Ustaz. Nggak perlu saya sholat-sholat lagi kan sudah bayar. Itu. Nggak begitu. Nggak potong-potongan begitu. Maka nggak pernah para sahabat memahami hadis-hadis seperti itu. Seperti yang kita simpulkan. Jadi memang hadis-hadis itu adalah menunjukkan keagungan, motivasi. Lebih banyak bersolawat, iya. Ya. Lebih sering membaca surah Qul Ahad keutamaannya. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika salat-salat sunnah, Rasulullah SAW pemanya salatul fajar. Kemudian salat di makam-makam Ibrahim. Itu kan baca surat Al-Ikhlas itu. Ya kan, toh? Nah, kemudian juga setiap selesai salat fardu, kita disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil nas. Kan itu kemudian selesai sholat maghrib dan subuh ditunjukkan untuk 3 kali. Nah itu kita amalkan. Bukan maksudnya kalau ingin khatam Quran di luar Ramadan cukup baca surah Al-Ikhlas 3 kali selesai. Bukan. Ya, karena faedah orang membaca huruf demi huruf Al-Quran tidak akan persis sama pahalanya dengan baca surah Qul a'udzu birabbil nas 3 kali. Cuman keutamaannya digambarkan. Ya, jadi tidak akan pernah menggantikan pahalanya persis dengan orang membaca dari huruf demi huruf Al-Quran sampai 30 juz seperti dia membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Cuma itu motivasi yang diberikan. Ada pula yang mengatakan bukan di sisi pahala tapi dari sisi kandungan. Ada yang bukan di sisi pahalanya, tapi di sisi kandungan. Maksud karena Al-Quran itu terbagi dalam isi pokoknya adalah 3, yaitu keyakinan, akidah, kemudian hak-hak Allah SWT, kemudian muamalat dan akhlak, ya, hukum-hukum, ya, dan akhlak. Maka pokok isi Al-Quran itu seperti dia tersempur di dalam surah Ikhlas karena berhubung dengan Tauhid. Tauhid, Uluhiyah, Rububiyah, dan Asma' Sifat. Ada yang mengatakan demikian. Tetapi jangan disimpul-simpulkan begitu. Kalau begitu kita baca salawat aja Ustaz, tidak usah berdoa. Enggak. Rasulullah SAW juga mengajar kita berdoa. Rasulullah juga yang mengajar kita untuk bersalawat. Makanya untuk lebih tepatnya, ulama mengatakan, setiap mau berdoa, dianjurkan kita bersalawat. Kemudian juga selesai doa, ditutup dengan salawat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ketika mereka tahu keutamaan-keutamaannya dan mereka memiliki keyakinan yang tinggi dan tidak tergiur dengan kesenangan duniawi. Nah, kalau kita lihat sebabnya orang takut. Pertama dia takut mati, toh. Kalau berjihad, kenapa harus takut mati? Dalam ayat disebutkan. Kalau kamu tidak akan mati di perang-perang, juga akan mati juga di rumah. Justru mereka mengatakan lebih mulia mati di perang-perang sebagai syahid. Nah, jadi itu mereka mati di tengah. Makanya Khalid bin Walid ketika dia meninggal itu dia katakan lana ayunul jubana, tidak bisa tidur kalau orang-orang mata orang-orang yang pengecut. Ha ana amutu kama yamutul ba'if. Coba lihat saya ini, ya, mati seperti matinya seekor unta. Kenapa dia katakan begitu? Ma fi jismi min mawdhi'in illa fihi ta'nun bi rumhin, ya, tidak ada di badanku kecuali semua bekas-bekas tombak, anak panah, pedang. Tapi aku enggak mati, itu kata Khalid bin Walid. Aku hal mati di tikar tidur seperti ini. Di tikar tidur maksudnya, di tidak mati di medan perang. Nah, oleh sebab itu, mereka yakin dulu, kematian itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan berarti tidak mengambil sebab-sebab. Rasulullah SAW mengambil sebab-sebab. Di medan perang memakai apa milfar, yaitu kepala yang dibungkus helm besi, itu kan tahu. Dan membawa pedang. Ketika dikejar musuh, Rasulullah SAW juga mencari taktik-taktik peperangan. Dan ini harus digabung hal-hal seperti itu. Jangan diambil kesimpulan-kesimpulan ya, kita sendiri. Jadi, pertama itu. Kematian itu dengan Allah SWT. Yang kedua, mereka tidak merindukan dunia ini, tidak tergiur dengan kesenangan dunia ini. Karena takutnya orang mati, karena memang hubud dunya sebenarnya disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Yushiku antada alaikumul umum kama tada akartu ala qas'atiha. Rasulullah menyebutkan, boleh jadi kalian akan menjadi perebutan Allah-Allahkan permainan umat-umat yang lain. Sebenarnya berebutnya orang ketika menyantap hidangan di napan. Ah, berebut ya gitu kan. Lalu sahabat bertanya, awakillanu yawma itu ya Rasulullah, apakah karena kita sedikit hari itu ya Rasulullah? Yang biasanya orang ramai, kita sedikit jadi bulan-bulanan. Gitu. Kata, la antum kathir, walakin akum gusa'ka gusa'isa. Kalian jumlah kalian banyak, tapi kalian seperti buih di atas air. Buih di atas air, gak ada nilainya kan, toh? Gak ada, mau dikumpulkan sebanyak pun, gak bisa terkumpul 10 rumah. Nilainya pun gak ada pula. Antum lihat, buih itu betapa banyak yang mengalir di empangan, setelah antum pergi ke ujung empangan, di irigasi, ada gak buih terkumpul begitu? Gak ada, hilang tanpa jejak. Jadi gak punya, istilahnya kalau bahasa sekarang ya, gak punya apa-apa. Ya, tidak punya bekas, tidak punya pengaruh, tidak punya ide, tidak punya kebijakan, tidak ada apa-apanya. Seperti buih, tidak ada apa-apanya, enggak punya nilai. Ya, enggak punya bekas, enggak punya jasa. Tidak ada perjuangan dan seterusnya, ya. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, kalian banyak, tapi kalian seperti buih dan saif. Yulqillahu fi yanzi'ullahu fi min qulubikum al-mahaba wa yaqullahu fi qulubikum al-wahan. Ya. Kata Rasulullah SAW, Allah cabut rasa gentar kepada kalian dari hati musuh kalian. Lalu Allah tancapkan dalam hati kalian penyakit wahan. Hubbud dunya wa karihatul maut. Cinta dunia takut mati. Ini kan itu. Takut mati kan kepengecut. Ini di antara sebab orang ini adalah cinta dunia ya mati takut mati. Kan dua mata rantai itu. Ya. Dua mata rantai yang selalu terhubung atau dua mata uang atau apa namanya dua sisi mata uang itu atau satu keduanya mesti melazimi orang yang takut mati karena cinta dunia ya. Cinta dunia takut mati. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pertama ada yang dipupuk oleh mereka keimanan keyakinan mereka mengenal surga indahnya surga itu yang membuat mereka itu rindu ya mengingat pahala besar bagi orang berjihad di jalan Allah. Tapi jangan pula dipahami jihad ini seperti yang dipahami oleh sebagian kelompok jihad yang liar, yang tidak mengikuti aturan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Cuma lihat dulu pertanyaan yang masuk. Belum ada pertanyaan yang masuk lewat apa? Kita dengan tema kewajiban terhadap pemimpin kaum muslim, kewajiban min dan kewajiban menjaga persatuan Ustaz. Ya, insyaallah. Demikian jumpa kita kali ini sudah kepada untuk terima kasih atas kebersamaan untuk semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.